Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahiman yarhamukumullah wa barakallahu fikum. Sebelumnya lafu minkum, bagi yang menuliskan pertanyaan pada kesempatan yang lalu, qadarullah wa masyafa'at, pertanyaannya hilang ya. Sehingga bagi yang ingat silakan ditulis kembali. Tanya. Ana lupa menyelempitkannya di mana ini, belum ketemu. Al-muhim dari pertanyaan yang telah berlalu yang saya ingat dua. Di antaranya, kenapa orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap kafir, atau dengan sebab apa kafirnya kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan? Wallahu ta'ala alam bisawab, dikarenakan mereka tentunya tidak mengikuti syariat sebelumnya, berada di atas syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga di masa itu tidaklah dianggap sebagai masa keimanan mereka. Tanya. Yang tentunya sebagian kita memahami bahwasanya kafirnya seseorang ada kalanya dengan perbuatan, ada kalanya dengan ucapan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya at-takfir, seseorang dikafirkan berfokus dan berporos pada empat perkara, yaitu al-qaul, perbuatan, wal-fi'l, atau al-qaul, ucapan, wal-fi'l, perbuatan, wal-i'tiqad, dan keyakinan, wa-tark, dan meninggalkan perkara yang seharusnya dia lakukan. Itu diantara pembatal-pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama 10, dan lebih daripada itu para ulama yang lain mengumpulkan 400 pembatal keislaman yang kembalinya dari yang 10 ataupun dari 400 yang akan membatalkan keislaman seseorang, yaitu kepada 4 perkara tadi, imma kepada ucapan ataupun perbuatan ataupun itikad, keyakinan, ataupun at-tark, meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Adapun yang berkenaan dengan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala alam, karena tidak berada di atas syariat sebelumnya. Al-muhim seperti tadi itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si penanya ketika menanyakan tentang orang tuanya, bahwasanya orang tua si penanya dan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan finnar, di neraka. Kemudian pertanyaan kedua yang masih ingat secara global, kenapa jikalau orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir, kemudian diizinkan untuk menziarahinya, ya, untuk menziarahi kuburannya? Hal ini tentunya karena beda. Bukan berarti bolehnya seseorang menziarahi kuburannya, hal itu dianggap muslim. Ziarah kubur masyru', ziarah kubur disyariatkan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku larang untuk berziarah kubur, kemudian sekarang fazuruha, silakan kalian untuk melakukan ziarah kubur. Untuk apa fungsinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tudzakirukumul maut, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kematian. Ya. Ziarah kubur fungsinya untuk mengingatkan kematian, bukan untuk memintakan ampunan semata kepada penghuni kubur. Adapun meminta ampunan dilarang. Ya. Rasul SAW minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta ampunan bagi ibunya. Tapi kata Rasulullah, falam ya'dhan li, Allah tidak mengizinkan aku. Wa adzina li an azura qabraha, dan Allah hanya mengizinkan untuk menziarahi kuburnya. Tanya. Karena fungsinya tadi bukan untuk mendoakan. Fungsi ziarah kubur adalah tudzakkirukumul maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Hal itu telah dinyatakan oleh Allah SWT di surat At-Taubah. Makana linabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang jelas mereka mati di atas kesyirikan. Apalagi yang telah jelas bahwasanya sosok tersebut, orang tersebut sebagai ahlun nar, penduduk neraka. Itu dari sekian pertanyaan yang saya ingat. Adapun yang tidak saya ingat mungkin bisa ditulis kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala Syekh Yasin bin Salim hafidhallahu ta'ala, faslun fi fadli majarisil ilmi wa dzikri. Fasal yang membahas tentang keutamaan majlis ilmi dan majlis zikir. Setelah satu persatu beliau sebutkan keutamaan majlis ilmi, kemudian yang kedua keutamaan majlis zikir, maka yang ketiga ini beliau gabungkan antara keutamaan majlis ilmi dan juga majlis zikir. Kita ulang apa yang telah kita baca. Qala habidallahu ta'ala wa'ani bidharika majalis ahli sunnati wal jama'ati اتباع السلف الصالح. Yang saya maksudkan, kata Syekh Hafizullah Ta'ala, dengan majlis-majlis yang mendapatkan keutamaan padanya tiada lain yaitu majlisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adalah pengikutnya Salafus Salih. Ini sebagai suatu majlis yang didapati di dalamnya keutamaan tiada lain, bukan majlis-majlis sembarangan, bukan majlis-majlis yang ada, tetapi perlu untuk seseorang memilih dari majlis-majlis yang ada manakah yang termasuk majlis-majlis ahli sunnah wal jamaah, manakah majlis-majlis yang di sana sebagai atba'us salafus salih, pengikutnya para salafus salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Maka itulah yang perlu kita cari. Itu yang perlu kita selektif untuk kita mampu menyaring, melihat dan memperhatikan. Li'annal ilma din, karena ilmu adalah agama. Fangzuru aman ta'khudhu dinakum, fangzuru aman ta'khudhuna dinakum. Kalian lihat, kalian perhatikan, kalian teliti dari siapa kalian mengambil agama ini. Baik, itu harus hati-hati. Sudah kita sebutkan. Jikalau untuk pembahasan dunia, kita hati-hati, kita menselektif, memilih mana makanan-makanan yang bermanfaat, yang bergizi, yang bervitamin. Maka tentunya untuk makanan rohani kita pun harus memilih mana yang bergizi, mana yang bervitamin, mana yang akan memberikan sehatnya rohani kita. Itu lebih utama dan lebih layak. Sehingga para ulama mengherankan, kok kenapa manusia mereka memilih makanan dan minuman untuk kesehatan jasmaninya, tetapi tidak memilih dan tidak meneliti makanan untuk kesehatan rohaninya. Tanya. Fahia, maka majlis ahli sunnati wal jamaah, pengikutnya salafus salih, majalisul huda wal khair, majlisnya petunjuk dan kebaikan, majlis yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebaikan, bukan majlis qil wal qal, katanya dan katanya, atau ngobrol yang tidak keruan. Maka majlis yang seperti ini yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebaikan, baik itu kebaikan duniawi ataupun kebaikan ukhrawi, allati yanbaghi lil 'abdil muslimi ayyul zimaha, yang selayaknya untuk seorang hamba muslim dia berada mulazamah, iltizam di majlis-majlis tersebut, mengkhususkan dirinya untuk senantiasa berada di halaqah tersebut. Wa ayyahutha nafsahu wa ghairahu ala huduriha, dan hendaklah seorang hamba muslim untuk mendorong dirinya dan juga mendorong orang lain, menghasung dirinya dan menghasung orang lain untuk hadir di dalam majlis tersebut. Jangan sampai jadi penggembos, provokasi untuk tidak hadir dalam majlis-majlis ilmu, dalam majlis-majlis ahli sunnah, atba'us salaf, dengan memfitnah, oh bahwasanya hati-hati majlis itu majlis tahdzir, atau hati-hati majlis itu di dalamnya cuman menjelekkan orang, menjelekkan kelompok orang lain, menganggap dia suci, difitnah supaya orang tidak mau bahkan takut terhadap majlis tersebut. Tanya. Ataupun fitnah-fitnah yang lainnya yang memalingkan manusia dari majlis itu. Fakam fiha minal manafi wal masalih, maka betapa banyak di dalam majlis ahli sunnati wal jamaah terkandung padanya berbagai manfaat dan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan. Qala Ibn Rajab fi bad'i kitabihi Lata'ifil Ma'arif, dikatakan oleh Ibn Rajab rahimallahu taala dalam awal kitab beliau Lata'ifil Ma'arif, kata beliau, kanat majalisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashabihi amatuha majalisa tadhkirin billahi wa targhibin wa tarhib. Nyatalah majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika dahulu merupakan majlis yang keumumannya adalah majlis zikir, majlis yang mengingatkan untuk seseorang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan majlis yang terdapat padanya targhib, hasungan, wa tarhib, dan juga dorongan, memberikan pengharapan dan memberikan rasa takut ada di dalamnya, memberikan kabar gembira tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai targhib, mendorong manusia untuk beramal saleh, dan juga tarhib, ancaman-ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang mereka mengingkari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu keumuman majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma bitilawatil Quran, yang majlis tersebut bisa jadi dengan ada di dalamnya membaca Al-Quran, dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai salah satu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau untuk meminta bacaan Al-Quran dari orang lain, untuk seseorang memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan ini seperti apa yang dilakukan oleh Syekhuna Abdul Rahman Habibullah taala dalam setiap majlis beliau, terkadang menyisihkan, menyelipkan untuk meminta salah seorang muridnya membaca Al-Qur'an di majlis beliau dalam rangka pelajaran bagi yang lainnya. Ya, yang hal itu biasanya dibaca oleh guru-guru kita yang mereka memposisikan dirinya dalam bab atau ilmu tajwid, sehingga dengan bacaannya selain al-syekh sendiri bisa mengambil manfaat, ya, baik itu bisa mentadabburi apa yang dibaca, dan juga bisa memperhatikan alfaz, lafaz-lafaz yang diucapkan oleh seorang qari. Demikian pula murid yang lainnya akan mampu mengambil faedah dari bacaan tersebut. Karena ini adalah da'bur rasul, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada para sahabatnya dibacakan di sisi beliau Al-Qur'an. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Tapi ada manfaat, ada faedah ketika Al-Qur'an itu dibacakan dari sisi orang lain. Au bima atahullah minal hikmati wal mawa'idhatil hasanah, atau dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkandung padanya perkara-perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah, pengajaran yang baik, wa ta'limi ma yanfa'u fid din, dan pengajaran terhadap perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama ini, di dalam agama ini. Kama amara Allah taala fi kitabih ay yudzakkira wa ya'idha wa yaqissa wa ay yad'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sebagaimana hal ini tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya untuk memberikan peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fa dzakir id nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha, berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat dan akan memberikan rasa takut, rasa khasyah kepada orang-orang yang mendengarkannya. Itu peringatan ya, sehingga akan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang mendengarkannya. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yang bermanfaat tadzkir, peringatan bagi mereka, wijangan bagi mereka, arahan, nasihat, bukan perkara yang keluar dari kanan atau masuk dari kanan keluar dari kiri, bukan seperti gelas yang tertutup tidak mampu untuk menerima nasihat, menjalankan dan mengamalkan nasihat. Dan juga wa ya'idha, memberikan mau'idhah, nasihat, wa yaqissa, serta memberikan kisah-kisah, cerita-cerita yang bermanfaat, yang sahih, yang mengandung faedah, dan tentunya sebagai pelajaran bagi umat yang setelahnya. Dan juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia ke jalan Rabb-nya dengan hikmah, dengan penuh pengajaran yang baik, wa ayyubasyara, dan memberikan kabar gembira, wa yunzira, dan memberikan peringatan, wa sammahullah, sehingga Allah SWT namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya yang mulia mubasyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan sebagai penyeru kepada jalan Allah SWT biiznihi, dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sebagai cahaya yang terang benderang. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Di surat Al-Ahzab Allah SWT sebutkan tentang sifat-sifat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat Al-Hijr ataupun di surat Al-Anbiya, Allah SWT ingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita bercermin dan melihat kembali kepada majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka majlis itu tidak lepas dari qiraatul Quran, dari nasihat, wejangan, arahan, nasihat yang hal itu bermanfaat bagi agama mereka dan menyeru manusia dengan ajakan yang baik, dengan memberikan kabar gembira dan peringatan-peringatan yang selayaknya hal itu disampaikan kepada manusia. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Demikian pula Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu taala anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya ke negeri Yaman, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Permudahlah oleh kalian berdua urusan manusia dan jangan kalian persulit. Dan berikanlah oleh kalian berdua kabar gembira kepada manusia dan janganlah kalian membuat manusia lari. Nasihat yang diwejangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para utusannya ketika hendak mengemban untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syihabullah taala qultu wa li hadza tajidu fil kitabi wa sunnati al-hatha wa targhiba li hadzal khair. Oleh karena itu akan kau dapati di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dorongan dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita mendapatkan kebaikan ini. Kebaikan dalam kita duduk dan bermajlis bersama orang-orang yang mereka bermajlis di atas majlis yang benar, mengikuti keumuman majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara hasungan tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah firmankan, perintahkan kepada segenap kita, sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari. Yang mereka lakukan yuriduna wajhah, hal itu mereka inginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka inginkan dengan hal itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk di majlis ilmu mengingat dan mengajak manusia untuk mengingat Allah tiada lain hanya untuk mengharap wajah Allah, bukan digunakan untuk mencari wajah yang lainnya, bukan digunakan untuk tujuan yang lainnya. Tapi perlu diingat, perlu dicermati, yuriduna wajhah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini khatifillah rahiman wa rahmakumullah sebagai salah satu yang menerangkan kepada kita sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Man yaqul? Sifat wajah. Ahsant. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat wajah. Apa artinya wajah di sini? Apakah wajah haqiqah atau wajah yang lainnya? Wajah haqiqah atau wajah yang lainnya? Wajah yang sebenarnya? Hah? Wajah yang sebenarnya apa bukan? Al-wajhu al-haqiqah. Ya, wajah yang sebenarnya. Karena ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah SWT tersifat dengan sifat wajah al-wajhil ladzi yaliqu bihi, sesuai dengan wajah yang sesuai, yang layak bagi Allah SWT. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah SWT sesuatu apapun. Tidak ada yang sama. Sehingga tidak sama wajah Allah SWT dengan wajah makhluknya. La yushbihuhu wajhun wala yushbihu wajhan minal wujuh. Tidak ada satu wajah yang menyerupai wajah Allah dan tidaklah Allah wajah Allah menyerupai wajah yang lainnya dari kalangan makhluk. Karena Allah SWT maha sempurna. Walillahil matalul a'la. Hanya milik Allah lah sifat-sifat yang sempurna. Tanya. Ini wajah. Sehingga amalan-amalan seseorang Tentunya dia inginkan untuk mengharapkan wajah Allah, agar Allah berpaling kepadanya, agar Allah melirik kepadanya, bukan si fulan wala si alan melihat kepadanya, supaya saya dilihat si fulan, supaya saya dilihat si alan ketika melakukan ini dan itulah. Tapi yang perlu kita tujukan, yang perlu kita inginkan, yaitu kita mengharap wajah Allah, ya, mengharap wajah Allah, imma dengan Allah SWT memperhatikan kita. Dan tentunya di balik itu ada kenikmatan yang besar, yaitu kita mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Ada orang yang menafsirkan wajah kepada makna lain? Ada yang menafsirkan kepada makna lain? Man yaqul? Ats-tawab. Ada yang mengartikan wajah ke dalam makna ats-tawab, pahala. Ya, maknanya pahala. Ini menurut ahlu ta'til, ahlu tahrif, maka makna ini keliru. Ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, la wajhun aw la wajhan fi lughatil Arab wala fi lughatin nas. Tidak ada secara bahasa Arab dan tidak ada dalam bahasa manusia wajah diartikan pahala. Wajah diartikan pahala. Kemudian arti lain, jiha, arah. Ya, meskipun hal ini diriwayatkan dari sebagian para ulama, dari Mujahid, Syafi'i, dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tetapi hal ini pun tidak benar. Dan mereka hanya menafsirkan dalam satu ayat saja, fa inna matwallu fa sama wajhullah. Adapun ayat-ayat yang lainnya mereka tafsirkan dengan wajah haqiqah. Tayyib. Kemudian makna yang lain, bima'na az-zat, dan ini pun tidak benar. Tidak benar pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min abdalil batil, dari perkara yang sangat batil jikalau wajah itu diartikan zat. Karena wajah syai wa zat syai'un tsani. Wajah perkara lain dan zat perkara lain lagi. Oleh karena itu Allah SWT izafahkan wajah kepada zat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbik. Diizafahkan antara wajah kepada zat, menunjukkan beda antara wajah dengan zat. Dan majlis-majlis mereka kata Allah SWT, wala ta'du aynaka anhum. Jangan kalian palingkan mata kalian, atau jangan kalian palingkan, atau jangan kau palingkan mata engkau dari mereka. Jangan sampai engkau melihat kepada majlis-majlis yang lain. Turidu zinatal hayatid dunya, yang kau menginginkan dengannya perhiasan dunia. Ya. Engkau palingkan majlis ahlul ilmi, ahlul zikri kepada majlis yang lain. Ngarindat, tahu ngarindat? Cek bahasa Sunda, nama ngarindat kan majlis anulian. Ya. Di situ ada majlis ilmu, dia lihat majlis yang lain. Apa itu? Di sana ada majlis dagang. Ya. Daripada kita duduk di majlis ilmu, enggak dapat apa-apa katanya. Coba kalau kita buka pakaian pasar malam sini, ya, sudah mulai buka, tapi dapat uang. Tapi maka Allah SWT sebutkan, wala ta'du aydaka anhum. Jangan engkau palingkan mata engkau dari majlis mereka ke majlis yang lain. Untuk apa fungsinya? Turidu zinatal hayatid dunia, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Tadi berfikiran bahwasanya majlis ilmu itu nonsen, enggak ada apa-apanya, enggak menghasilkan uang. Bahkan apa? Uang keluar harus beli bensin. Iya. Harus yang lainnya. Tayyib. Tapi majlis yang lain insya Allah katanya, ketahuan. Ya. Ketahuan kalau setengah jam saja 200 ribu, berarti satu jam apa? 400 ribu. Hilang katanya kalau kita meninggalkan majlis tersebut, kemudian kita duduk di majlis ilmu. Ya. Ini suatu pemikiran yang sangat pendek. Tayyib. Betapa banyak waktu yang telah kita peruntukkan untuk dunia, dan betapa kecil waktu yang kita peruntukkan untuk akhirah. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Taib. Tetapi seberapakah, sejauh manakah, sebesar apakah yang telah kita berikan untuk bagian akhirat kita? Ketika kita faham dan ketika kita tahu bahwasanya akhirat itu lebih besar, lebih utama dan lebih mulia daripada kehidupan dunia ini, maka tentunya jikalau seseorang menyadari dan memahami kembali bahwasanya akhirat itu lebih baik, dia akan sungguh-sungguh, akan serius untuk mencapai sesuatu yang terbaik, yang lebih utama, yang langgeng, ya. Bukan untuk mencari yang fana, yang hancur, yang selesai, yang hilang, ya, yang akan musnah. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Demikian pula Allah SWT larang, jangan engkau mengikuti, mentaati orang-orang yang lalai hatinya. Ang zikrina, dari mengingat kami. Ikut, masuk, bergabung dengan majlis-majlis yang di situ lalai untuk mengingat Allah SWT, bahkan meninggalkan serta menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, bahkan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, maka nyatalah urusan orang-orang yang semodel ini furata, akan bercerai-berai. Tidak karuan, tidak benar dan tidak baik. Sehingga dalam ayat ini, ukhuwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hasungan dan dorongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyabarkan diri kita, duduk di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Bukan zikir bersama, ya. Ingat, bukan zikir bersama. Ya, yang dilakukan oleh sebagian manusia. Tayyib. Selawatan dan yang lain. Ya. Yang lebih penting dari majlis zikir tersebut, bagaimana untuk mengingatkan manusia kepada jalan yang benar dan mengingatkan kepada jalan yang salah. Bagaimana di dalamnya mengandung zikir, selawatan atau takbir atau tahmid, tetapi dia tidak tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, jalan yang keliru. Tentunya hal ini keluar dari apa yang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan, tadzkir, peringatan untuk mengingat jalan-jalan yang benar dan menghindari jalan-jalan yang salah, yang keliru. Sehingga dari sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai seorang pemuda atau bahkan para orang tua bersedih hati, berkecil hati. Iya. Sampai kapan katanya, ya. Kebanyakan orang tua yang dikhawatirkan dari anaknya, sampai kapan katanya engkau mencari masa depan yang sukses, yang gilang gemilang, kalau engkau apa kerjanya ta'lim sama ta'lim saja, ya, atau mondok. Tayyib. Masa depan engkau muram katanya, enggak cerah kalau waktu itu habis untuk belajar. Tayyib. Kebanyakan yang dikhawatirkan oleh para orang tua, kapan katanya engkau bangun seperti orang lain, bangun bangunan yang megah, kapan katanya engkau punya mobil seperti orang lain punya mobil yang megah, ya. Kata orang Yaman, ya, syubhatnya itu tabnil imarat wa indaka sayarat wa indak akarat. Kapan kamu punya bangunan yang megah, yang tinggi? Kapan kamu punya mobil yang megah? Kapan kamu punya perhiasan-perhiasan yang mewah? Jikalau waktu itu habis untuk belajar, untuk menimba ilmu, maka ini syubhat, ya. Yang terkadang orang tua tidak faham untuk masa depan anaknya, untuk masa depan dirinya. Dunia sebagai bentuk kezuhudan kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencarinya, untuk memberikan bagiannya. Fala tansa nasibaka minad dunya, tetapi akhirat itu lebih besar, lebih utama, lebih mulia lebih untuk kita prioritaskan dari kehidupan ad-dunia, sehingga masa depan yang abadi, yang hakiki, yaitu akhirah, lebih-lebih lagi untuk para orang tua dan masing-masing kita mempersiapkannya. Karena untuk masa depan ini tidak ada orang yang lain ikut andil bagian membantu kita untuk mempersiapkan masa depan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan amalan-amalan kita, dan itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita tidak seberapa untuk kita dimasukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jannah Allah Subhanahu wa taala, melainkan hal itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita beramal dan beramal, beramal saleh sesuai dengan daya dan kemampuan kita. Qala Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir fi tafsirihi tafsir al-Quran al-Azim, dikatakan oleh Ibn Kathir rahimallahu taala, Abu al-Fida Ismail ibn Umar, masyhur dengan panggilannya Ibn Kathir, dalam tafsirnya tafsir Quran al-Azim kata beliau, ay ijlis ma'al ladina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu, sabarlah engkau bersama orang-orang yang mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyya min ibadillah, dan sabar pula bersama mereka-mereka yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sawa'un kanu fuqara au agniya au aqwiya au du'afa, baik itu orang-orang yang duduk di majlis tersebut, orang-orang yang fakir atau orang-orang yang kaya atau orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah, maka hendaklah engkau menyabarkan diri untuk duduk bersama mereka. Karena duduk di majlis ilmu cuma 1 jam, ikhwan. Cuma 1/2 jam. Paling lama 1 jam. Ya. Maka sabar untuk hal itu. Sabar untuk kita meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk menyabarkan jiwa ini. Ya, karena jiwa innan nafsa la ammaratun bisu. Namanya jiwa kita itu memerintahkan untuk berbuat jelek, untuk berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, untuk berpaling dari ilmu. Qala hafidhahullahu taala, fa haula'i humul ladzina yujalasun, maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mengingat-ingat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang akan menyampaikan mereka kepada Allah, dan berhati-hati dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah sebagai orang-orang yang layak yujalasun, untuk duduk bersama mereka, untuk berteman bersama mereka, bersimpuh dengan mereka, bukan dengan yang lainnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih wal jalisis saw kamathali sahibil misk wakilil haddad. Perumpamaan majlisnya orang saleh dengan majlisnya orang yang jelek, perumpamannya itu seperti pemilik minyak wangi, wakiril haddad, dan tukang pandai besi, tukang las. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtari, maka tidaklah engkau dapati dari pemilik minyak wangi, misk. Misk ini sering diupamakan karena sebagai minyak wangi yang terharum, yang terbaik. Yang terbaiknya minyak misik tersebut, kata orang Arab, dibuat dari darah ghazal, ya. Dari darah apa ghazal itu? Yang seperti kijang, kijang kecil, rusa, ya. Misik yang paling bagus, kata orang Arab, terbuat dari darah rusa yang dibekukan. Dengan caranya, ari-ari rusa tersebut diikat, kemudian dia lari dengan sekencang-kencangnya, maka nanti akan membentuk darahnya tersebut membeku, maka itulah sebagai darah misik yang paling bagus, ya, sebagus-bagus darah misik yang terbuat dari darah rusa yang dibekukan dari ari-arinya. Jadi itu masyhur dalam syair-syair orang-orang Arab. Sehingga mungkin antum lihat warnanya ada yang merah, ada yang hitam, seperti itu. Itu misik. Sehingga tidaklah engkau akan dapati dari sahibul misk, dari pemilik minyak wangi ini, bisa jadi dengan engkau membelinya dari dia minyak wangi tersebut. Au antajida rihahu, atau engkau bisa mendapati bau yang sedap, bau yang wangi dari pemilik minyak wangi tersebut. Itu ketika kita duduk dengan pemilik minyak wangi. Bisa jadi kita akan membeli minyak wangi tersebut sebagai minyak yang harum, yang mulia, dan bisa jadi pula kita akan kecepretan wanginya, baunya, duduk bersama orang-orang yang bau wangi, yang sedap. Kita pun merasakan nikmatnya, ya. Jadi kalau antum tidak memakai minyak wangi, tetapi yang di samping memakai minyak wangi, wah, jadi terhibur, jadi hilang bau-bau yang lain. Tuh, lewat saja kepada warung sate, ya, lagi ngebul, ikut nikmat, ya. Padahal tidak makan. Tuh, itu baru lewat. Bagaimana kalau memakannya? Tuh, seperti itu. Wakirul haddad, adapun tukang pandai besi, tukang las, yuhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithatan, ya. Pandai besi dan tukang las, bisa jadi mereka akan membakar badan engkau atau membakar baju engkau dari cepretan-cepretannya, atau bahkan dari percikan api tersebut yang akan kena kepada badan kita ketika kita duduk atau nongkrong di sisi tukang pandai besi atau tukang las. Ada percikannya yang ke baju kita, kemudian bolong. Atau engkau akan dapati dari dia bau yang jelek, yang tidak sedap, ya. Bau yang tidak keruan, bau hangit atau bau walang sangit, dan yang lainnya. Itu menunjukkan jeleknya bergaul dengan orang-orang yang jelek, dan menunjukkan baiknya bergaul dengan orang-orang yang baik, keutamaan dan keutamaan. Maka ini salah satu perumpamaan yang diumpamakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan anjuran dan hasungan untuk kita bersabar dan mencari majlis-majlis ahlul khair, majlis-majlis orang-orang yang baik, orang-orang yang berada di atas manhaj salafun salih, mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Abul Hasan Ali ibn Khalaf ibn Battal fi syarhi sahih al-Bukhari, dikatakan oleh Ibn Battal, Abul Hasan Ali ibn Khalaf, dalam syarah sahih al-Bukhari yang dinukil oleh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, dan Ibn Hajar banyak dalam syarah sahih al-Bukhari menukil dari perkataan Ibn Battal. Kata beliau, wa innama kharaja kalamuhu alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam tentunya, hanya saja keluar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, alal mathali, dalam perumpamaan yang beliau umpamakan, fin nahyi an mujalasati man yata'adza bimajalasatihi au bimujalasatihi, seseorang yang akan terganggu, tersakiti duduk-duduk dengannya, kal mughtab, seperti majlisnya orang-orang yang terjatuh ke dalam ghibah, wal khaidi fil batil, dan orang-orang yang berbicara dalam kebatilan, wan nadbi ila mujalasati man yanalu fi mujalasatihi alkhairi min dzikrillah ta'ala wa ta'allumil ilmi wa af'alil birri kulliha. Dan juga sebagai hasungan, dorongan untuk duduk dengan orang-orang yang akan mendapatkan dengan duduk bersama mereka atau bersamanya kebaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu din serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik semuanya. Maka hadis ini, permisalan ini sebagai larangan dan anjuran, dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mampu memilih dan membedakan mana majlis yang dilarang, yaitu majlisnya yang sekiranya di sana yata'adza bimujalasatihi, ya, akan membuat mudarat, bahaya ketika kita duduk dengannya. Majlisnya siapa yang akan berbahaya, memberikan mudarat bagi kita, yaitu al-mughtab, majlisnya ahli ghibah, ya, yang membicarakan orang lain, mengguncingkan orang lain. Dzikruka akhaka fi ma yakrah, membicarakan saudaranya dalam perkara yang dia benci, maka ini disebut ghibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, mal ghibatu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ghibah, maka Rasulullah, dzikruka akhak fi ma yakrah, engkau membicarakan, menyebut saudaramu dalam perkara yang dia benci. Tayyib. Wa kaifa idza ma qulna fihi, kemudian kata para sahabat, bagaimana jika lo apa yang kami katakan itu ada pada dia, benar, yang kami bicarakan itu ada pada dia, sifat-sifatnya benar, sesuai yang kami bicarakan itu ada pada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad bahattahu, ya, sungguh engkau telah berdusta dengannya. Tayyib. Tetapi faqad igtadabtahu, ya, jikalau benar apa yang ada pada dia itu ada, maka sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah berbuat ghibah terhadap saudaramu meskipun ada. Apalagi kalau yang dibicarakan itu tidak ada pada saudara kita, maka itu sungguh telah berbuat dusta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hindari dari perkara-perkara ini, ikhwati fillah, untuk kita menyakiti saudara kita, baik itu dengan sesuatu yang ada pada dia atau hal itu tidak ada pada dia. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah memperingatkan untuk kita tidak terjatuh dalam a'radil muslimin, kehormatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dari kalangan laki-laki dan kalangan mukminat, ya, perempuan, bighairi maktasabu, tanpa alasan yang benar, tanpa apa yang dia perbuat dan dibolehkan oleh syariat, untuk kita mengatakannya, mencelanya, tidak ada alasan itu, dan dia menyakiti seorang mukmin atau seorang mukminah, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtana, sungguh dia telah memikul kedustaan, wa itsman 'azima, dan dosa yang sangat besar dengan ucapannya. Baik. Yang hal itu tidak ada alasannya kenapa dia menyakiti saudaranya. Berbeda kalau ada alasannya. Ulama memberikan suatu kaidah, ya, adzammu laisa bi ghibatin fi sittatin, celaan kepada seseorang bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Dalam 6 perkara. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, di antaranya Al-Imam As-San'ani rahimallahu taala, disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, bukan termasuk ghibah. Ya, mencela seseorang bukan termasuk ghibah di dalam 6 perkara. Di antaranya kata para ulama, orang-orang yang terzalimi, ya, dia dizalimi dengan perkara yang hak, yang benar. Posisi dia sebagai orang yang benar, tetapi dia dizalimi. Mutadzallimin, orang-orang yang terzalimi dalam kondisi dia benar. Ya, dalam kondisi dia benar. Berbeda dengan orang yang terzalimi karena dia salah. Ya memang itu dia salah. Diponis oleh hakim dia salah. Dia merasa oh saya terzalimi. Nah, karena memang itulah perbuatannya salah, keliru, sehingga dia diponis salah. Yang kedua kata ulama wa mu'arrifin, orang-orang yang sedang memperkenalkan orang lain. Ya. Seperti masyhur di dalam para perawi, di sana ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Hormuz. Ya. Tetapi para ulama memanggil beliau dan masyhur dalam riwayatnya beliau disebut dengan A'raj, anil A'raj, sehingga ketika melewati periwayatan dari beliau disebutkan anil A'raj, dari orang yang pincang. Ya. Kenapa? Hal ini dalam rangka ta'rif, memperkenalkan bahwasanya Abdurrahman banyak, Abdurrahman ibn Hormuz. Tapi ketika disebutkan Al-A'raj, yang pincang, Abdurrahman ibn Hormuz, yang lain. Baik. Ini semua dalam bab ta'rif. Ya. Ataupun yang lainnya, banyak dari para ulama disebut A'mas, Sulaiman ibn Mihran. Ya. Tapi beliau dipanggilnya dengan A'mas, Rabun. Iya. Padahal kan apakah ada orang yang rela disebut dirinya seperti itu? Hei, pincang, sini. Tidak. Saya meriwayatkan dari si pincang. Saya meriwayatkan dari si rabun umpamanya. Baik. Tapi hal ini kata para ulama mimbab ta'rif, untuk memperkenalkan dan membedakan dari yang lainnya, bukan dalam rangka mencela, sehingga adzammu laisa bi ghibatin fi sittatin, dalam 6 perkara. Ya. Mutadzallimin wa mu'arifin wa muhadzirin, dan juga dalam rangka memperingatkan manusia dari bahaya seseorang. Ya. Ada orang yang dia pengibar bendera kesesatan, bendera takfir, bendera syiah, bendera rafidhah, bendera khawarij, atau yang lainnya, memiliki ideologi pemikiran yang keliru yang akan menyesatkan umat, menjauhkan umat. Maka apa? Perlu diperingatkan dari manusia. Bahkan tidak mengapa untuk ditunjuk hidung. Seperti yang telah kita sebutkan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Dzul Khuwaisirah, "Sayakhruju min dhi hadza qaumun," akan keluar dari orang ini satu kaum, "tahkiru salatuhum bi salatikum," yang salat mereka itu ya akan mengalahkan salat kalian, "wasaumuhum bisaumikum," dan puasa mereka dengan puasa kalian. Ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya orang itu dan juga bahaya-bahaya yang lainnya. Mu'adz ketika mengimami kaumnya dengan bacaan yang panjang, sampai ada di antara jamaah tersebut menyelesaikan salatnya sendirian, ya. Jamaah sedang berlaku, Mu'adz sedang mengimami kaumnya, tetapi karena si jamaah ini merasa apa yang dibaca Mu'adz itu kepanjangan, dia sholat sendirian menyelesaikan. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwasanya Mu'adz bacaannya terlalu panjang. Maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afatanun anta ya Mu'adz? Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz?" Diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabatnya yang mulia, jangan sampai membuat fitnah di tengah manusia. Itu dalam bab tahzir, ya. Karena tahzir bukan untuk mencela seseorang, bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi bentuk sayangnya kita kepada orang lain, kita peringatkan supaya orang lain tidak ikut dosa dia atau bahkan supaya dia tidak mendapatkan dosa yang double diikuti oleh orang lain. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man fa'ila biha. Ya. Barang siapa yang dia melakukan kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekan tersebut dan juga kejelekan orang yang mengikuti dia. Maka dengan adanya tahzir, bukan dalam bab memojokkan, menjatuhkan, tapi supaya orang lain selamat, ya dia dosanya enggak double. Jadi seperti itu. Sebagai bentuk kasih sayangnya kita, kita peringatkan dia dan peringatkan manusia dari pemikiran-pemikirannya yang keliru. Baik. Kemudian yang lainnya disebutkan di antaranya wal mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya, meminta fatwa maka tidak mengapa untuk menyebutkan perkara yang dihadapi. Ya, yang dihadapi kepada mufti tersebut. Dia katakan, wahai syekh atau ya ustaz, sesungguhnya saya memiliki perkara seperti ini yang berkaitan dengan si fulan. Dia sebutkan fulannya untuk bab fatwa istifta, maka ini boleh. Dia menyebutkan saudaranya dalam bab untuk meminta fatwa. Hal itu sudah terjadi di zaman para sahabat. Dan lebih luasnya tadi tulisan Al-Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, demikian pula Al-Imam Nawawi yang menyebutkan dengan dalil-dalilnya dari perkara ini. Tayyib. Kemudian yang berikutnya wa muhadzirin fisqan, ya tadi. Tadi muhadzir, kemudian wa muhadzirin fisqan wa mustaftin wa man talabatul i'anati fi izalatil munkar. Di antaranya pula untuk meminta bantuan dalam menghilangkan kemungkaran. Ya. Ini hampir sama dengan yang terzalimi. Tayyib. Hampir sama dengan yang terzalimi. Dan juga tentang kefasikan seseorang. Tayyib. Dari kefasikan seseorang. Maka dalam perkara-perkara inilah ikhwati fillah rahiman yarhamukumullah, bukan dikategorikan sebagai ghibah. Adapun ghibah yang bukan dari 6 perkara ini di antaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertama, ada pertanyaan mengapa katanya sudah banyak melakukan zikir tapi tidak melembutkan hati. Ya. Mengapa sudah banyak melakukan zikir tapi tidak melembutkan hati? Maka perlu dilihat kembali apakah zikir yang dia lakukan hanya mujarradul lisan, semata-mata karena lisan, atau sudah masuk apa yang dia ucapkan itu kepada hatinya. Karena zikir, kata Abu Ali Al-Qadhi Iyad rahimallahu ta'ala, ada dua. Ada zikrun bil lisan wa zikrun bil lisani wal qalb. Maka zikir yang kedua ini dengan lisan dan hati itu zikir yang paling utama. Jadi yang pertama zikir dengan lisan, yang kedua zikir dengan hati dan lisan. Maka itu lebih utama. Maka jikalau zikir yang telah kita banyak lakukan, banyak ucapkan, belum melunakkan hati kita, perlu kita introspeksi diri apakah zikir tersebut sudah kita masukkan ke dalam hati-hati kita, atau hanya sebatas kita melewatkannya pada lisan-lisan kita. Baik. Maka hendaklah apa yang kita ucapkan sembari kita renungi makna-maknanya, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan itu akan membawa untuk bisa melunakkan hati seseorang. Oleh karena itu banyak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, memperhatikan makna-makna Al-Qur'an, atau dalam hatinya ada kunci? Ya. Sehingga orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidhah, mereka membaca Al-Qur'an lebih daripada kita. ya, lebih mahir. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yuzawij taraqiyahum, bacaan Al-Qur'an mereka itu tidak melewati kerongkongannya. Ya. Artinya di mulut saja. Apa yang mereka baca hanya di mulut, tidak masuk, tidak melewati kerongkongan. Tidak masuk dalam hatinya sehingga tidak bisa memberikan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga zikir ini mencakup Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah afdalul zikri. Sudah kita banyak membaca Al-Qur'an kok kita belum khasyah, belum takut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an, tadabbur ma'aniha. Ya. Diperhatikan makna-makna Al-Qur'an itu lebih akan melunakkan hati seseorang. Oleh karena itu Allah SWT ingatkan pula dalam ayat yang lainnya, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan jatuh tersungkur sebagai bentuk takutnya mereka kepada Allah SWT. Karena mereka tahu keutamaan dan keagungan Allah SWT, sehingga yang akan membantu hati kita akan luluh dan lunak tiada lain dengan kita memahami makna zikir tersebut, yaitu makna kandungan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lainnya. Sehingga tatkala engkau mengucapkan Allahu Akbar, engkau tahu kebesaran Allah, sehingga sungguh kecil diri engkau di hadapan Allah SWT. Demikian pula ketika engkau mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka tentunya engkau tidak akan menjadi orang-orang yang rindu pujian atau ingin dipuji, karena yang dipuji itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki kesempurnaan. Ketika engkau mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka engkau tidak akan sombong karena engkau tidak memiliki kekuatan. Engkau hina, engkau lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ikhwati fillah rahiman yahrimukumullah akan memberikan kelunakan kepada hati-hati kita dengan kita faham maknanya. Sehingga tidak heran kalau para ulama hanya mengucapkan subhanallah, mereka terlinangkan air mata, atau astagfirullah, terlinangkan air mata, karena mereka faham, tahu kandungan dari zikir yang mereka ucapkan. Tayyib. Lawazim dari zikir-zikir yang mereka ucapkan. Sedangkan kita, terkadang kita hanya mujarradul lisan, sebatas lisan. Ya, tersandung baru astagfirullah. Enggak tahu mana astagfirullah itu apa. Tayyib. Atau la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Terkadang hal itu masih dalam lisan. Yang kedua, demi memilih mafsadat yang kecil daripada mafsadat yang paling besar, bolehkah kita mengikuti pemilu untuk mendukung salah satu partai Islam agar mengimbangi orang-orang kafir Syiah liberal di parlemen? Tayyib. Ini sudah sering dibaca khatfillah. Ya. Nantikan atau mungkin sudah keluar ya. Dalam syariah ada pembahasan khusus tentang parlemen. Sudah terbit belum? Belum. Yang baru katanya sudah. Ya, yang baru ini terbit khusus dalam membahas parlemen. Intinya khatfillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya intikhabat, ya, demokratiyah adalah budaya kafir, bukan budaya Islam. Ya, sementara kita dilarang untuk mengikuti jejak mereka, ya, mengikuti ideologi mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada mereka. Maka dari mana kejelekan-kejelekan itu datang? Ya, pemilu, demokrasi, melainkan hal itu dari orang-orang kafir, sehingga rusak negeri ini. Antum lihat bagaimana ya, Sudan atau bagaimana Mesir atau bagaimana sekarang Suria, negeri mereka kacau balau, pertumpahan darah di mana-mana. Disebabkan apa? Intikhabat, pemilu. Ya, masing-masing ingin menjadi orang yang duduk di kursi yang paling atas. Maka seperti itulah buah hasil dari intikhabat. Apakah negeri kita mau seperti itu juga? Ya. Tentunya tidak, ikhwatul fillah. Maka untuk mengimbangi kaum kafir, mengimbangi kaum syiah liberal di parlemen, yaitu dengan kita rajin menyebarkan syariat Islam, menyebarkan aturan-aturan Islam, memahamkan manusia dari budaya-budaya kafir. Jangan khawatir, masih banyak yang mengimbangi orang-orang kafir syiah liberal dari yang lainnya, ya. Dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, masih banyak yang mengimbangi mereka di parlemen. Tayib. Adapun kita, tugas kita mengajak manusia, memahamkan manusia bahwasanya itu adalah budaya kafir. Tayib. Jangan sekali-kali kita terjerumus kepada kancah kebidahan seperti itu. Tayib. Kecuali memang sudah terbukti daruratnya, mafsadatnya, maslahatnya sudah jelas, ya. Di situ memang sudah enggak ada 50-50 lagi. Adapun sekarang coba kita nebak. Siapa yang sudah yakin bahwasanya yang menang nanti Syiah? Ada yang sudah yakin? Tanyakan kepada para pengamat pemilu sekarang. Ya. Yang mau menang sekarang siapa, Pak? Gitu. Permainan mereka, ikhwatul fillah. Ya. Kata Ustaz Muhammad kemarin apa? Siapa yang hadir di Selipi kemarin? Ilmu kita tuh belum ada apa-apanya. Ilmu kita belum ada apa-apanya dalam permasalahan ini. Karena yang namanya parlemen itu permainan. Permainan belaka. Siapa yang jadi presiden, siapa yang tidak, sudah ada di tangan mereka. Sehingga para pengamat sudah bisa mengatakan yang jadi presiden si Fulan. Permainannya di antara mereka sudah tahu. Ya, itu semua adalah permainan-permainan yang ada di papan atas yang kita tidak ada ilmunya dalam hal ini. Sehingga jangan khawatir dari perkara ini. Kecuali antum tadi sudah memang mafsadatnya jelas di hadapan mata, yang akan menang ini orang-orang kafir. Ya. Adapun belum jelas, belum apa, tawakal Allah. Ya. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Dan masih banyak orang-orang muslim yang mereka mencalonkan di negeri kita ini. Al-muhim bagi kita, siapapun dia yang menjadi presiden nanti, ya, selama dia muslim, maka wajib untuk kita taat. Dan selama memerintahkan kepada kebaikan, wajib untuk kita taat mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara 'alaikum. Mendengar dan taat bagi pemerintah kalian. Baik, siapapun dia, mau itu dari PDI, mau itu dari apalagi yang banyak, Demokrat atau yang lainnya, selama dia muslim memerintahkan kebaikan, maka kita dituntut untuk mendengar dan taat. Bahkan meskipun dia kafir, kata para ulama, jikalau maslahatnya itu lebih besar, tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin, maka tetap kita pun diperintahkan untuk mendengar dan taat. Baik. Ini dalam bab khusus tentunya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam dalam kitabnya Mu'amalatul Hukam. Ya, bagaimana untuk kita bermuamalah dengan hukam, para pemimpin. Baik. Allah taala alhamdulillah rabbil alamin.